Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanakallahumma wa bihamdika وتبارك اسمك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan, rahmatnya, rizkinya, limpahan kasih sayang yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita ukur. Di antaranya adalah kembali mempertemukan kita dalam majelis kali ini, yaitu majelis hadis, membahas hadis rasulnya yang kita masih di pengupasan lebih mendalam mengenai hadis innamal a'malu binniyat, hadis berkaitan dengan niat. Ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini sangat erat kaitannya dengan masalah akidah dan juga masalah fikih. Jadi hadis ini menjadi jantung untuk akidah dan menjadi pondasi untuk amalan fikhiyah. Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari hadis ini, sekalipun mungkin tidak mampu menghafalnya, tetapi mempelajarinya, mensanubarikannya, dan juga mengamalkan konsekuensi dari pengetahuannya terhadap hadis ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kita kali ini di ta'rif an-niyah fil lughati wal istilah. Ta'rifun niyah fil lughati wal istilah. Itu pembahasan mengenai definisi niat secara bahasa dan istilah. Jadi ta'rif maknanya pengenalan. Definisi untuk menentukan apa sih yang dimaksud dengan niat secara lughah, secara bahasa, dan juga secara istilah syar'i. An-niyatu fil lughah naw'un min al-qasdi wal iradah. Niat kalau ditinjau dari makna lughawiyah yaitu bahasa, maka dia adalah naw'un min al-qasdi wal iradah. Dia adalah semacam ya al-qasd yaitu maksud, tujuan, wal iradah dan kehendak, keinginan. Jadi niat itu maknanya adalah al-qasd, maksud, tujuan atau iradah, keinginan. Ala kulli hal, ini semua adalah sinonim ya makna dari niat. Wan niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi ma'nayain. Dan niat kalau ditinjau dari kalam ulama, yaitu ketika masuk ke dalam ranah istilah syar'i, maka niat taqa' yaitu terjadi atau bisa dimaknai bima'nain, dengan dua makna. Maka perhatian baik-baik, kalau misalnya dalam ranah ilmiah, para ulama mendefinisikan niat itu untuk dua makna. Jadi ada dua makna. Ahadihima, yang pertama, salah satunya yang pertama, bima'na tamyizil ibad, di bima'na tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd. Jadi yang pertama adalah tamyiz, yaitu membedakan. Jadi niat adalah pembedaan al ibadat, ibadah-ibadah, amalan-amalan, ba'diha an ba'd, sebagian dari ibadah dari sebagian lainnya. Ketahuilah bahwasanya di sini untuk yang pertama ya, pembahasan ulama apa itu niat, maknanya adalah pembedaan ibadat sebagian ibadah dari sebagian lainnya. Itu yang pertama dari yang definisi pertama. Karena ada terusannya, Yang pertama, tamyizul ibadat ba'dihā 'an ba'd, dan yang kedua, tamyizul ibadat minal 'adat. Sebenarnya yang pertama ini kalau disebut definisi kurang tepat, melainkan maksudnya di sini adalah fungsi niat. Di fungsi niat dalam syariat Islam ada dua. Yang pertama, tamyizul ibadati ba'dihā 'an ba'd, dan yang kedua, tamyizul ibadati minal 'adat. Apa artinya? Yang pertama tadi, membedakan antara ibadah satu sama lainnya. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat tradisi semata. Kita bahas yang pertama dulu, tamyizul ibadati ba'dihā 'an ba'd. Membedakan antar ibadah satu dengan lainnya. Dicontohkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Katamyizi salati dhuhri min salatil asri mathala. Contohnya adalah tamyiz membedakan salat zuhur dari salat asar contohnya. Jadi bisa saja seseorang salat zuhur kan 4 rakaat dan salat asar 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat. Bentuknya sama, formatnya sama, zahirnya sama. Ada 4 rakaat dan ada 2 tahiyat atau tasyahud. Tetapi yang membedakan antara keduanya adalah niat. Yang satu niat sholat zuhur, yang satu niat sholat asar. Contoh lain, misalnya ketika seseorang sedang safar, ya kemudian dia dijama' dan diqasar. Zuhur dan asar. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, dua-duanya sama 2 rakaat. Tetapi yang membedakan adalah niat. Zahirnya sama-sama 2 rakaat, 2 rakaat di jama' dan di qasar. Tapi kemudian misalnya ada seseorang yang satunya salat 2 rakaat, yang satunya salat 2 rakaat. Tapi satunya yang pertama dia salat sunnah fajar. Dan yang kedua ternyata salat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Yang satu dapat pahala sunnah, yang satu dapat pahala wajib. Inilah niat ini fungsinya yang pertama, yang paling vital adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Bisa saja seseorang membayar sesuatu kadar uang. Yang satu membayar untuk zakat dan yang satu membayar untuk sedekah. Terlepas dari berapa yang dia bayar, tapi pembayaran ini kalau satu niatkan zakat dan sah dan benar pembayaran nominalnya, maka dia terhitung zakat. Kalau yang satu terhitung meniatkan sedekah, maka terhitung sedekah. Contoh lain, wa tamyizi siyami ramadana min siyami ghairihi, dan membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa selainnya. Ketahuilah di puasa Ramadan tidak layak bagi kita untuk menggabungkan dengan puasa lainnya. Di sini ada masalah ya musyarakatun niyah atau ishtirakun niyah, penggabungan niat. Kalau puasa di bulan Ramadan, maka yang diniatkan hanyalah puasa Ramadan. Pada asalnya begitu, ya. Juga ketika orang berpuasa Ramadan, tentu format atau macam puasanya sama. Maksudnya dia tidak makan, tidak minum. Sama seperti puasa hari lainnya seperti hari Senin, Kamis atau puasa bid misalnya di tiap bulan dan seterusnya. Au tamyiz al-ibadati min al-adat. Ini yang kedua. Fungsi niat yang kedua, kalau yang tadi pertama kita ulang, membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Kalau yang kedua membedakan antara ibadah daripada adat tradisi semata. Contoh, katamyizil ghusli minal janabati min ghusli tabarrudi wa tanazzufi wa nahwi dhalik. Contohnya, membedakan antara mandi disebabkan junub dengan mandi disebabkan ingin mendinginkan tubuh atau ingin membersih semata. Keduanya ini beda. Mandi dari junub hukumnya wajib. Sementara mandi dari supaya dingin tubuh, supaya segar aja, itu hanyalah tradisi yang biasa kita lakukan setiap hari, mungkin setiap pagi atau setiap sore. Dan juga mandi untuk membersihkan diri itu kebiasaan, hal yang biasa. Tetapi ketika mandi karena junub, maka dia niatnya adalah niat ibadah, niat mandi junub. Sekalipun memang mandi untuk mendinginkan tubuh itu mubah, itu tradisi, tapi bisa bersifat ibadah ketika memang dia sisipkan niatan ibadah ketika mandi biasa. Contoh misalnya, saya mau belajar nanti di kampus, misal. Ya, misal saya masuk kampus kira-kira jam 9 pada pagi hari. Maka pada pukul 7, saya pun mandi untuk mendinginkan tubuh dengan maksud mendinginkan, menyegarkan sehingga ketika saya berangkat kuliah nanti menuntut ilmu, maka saya akan lebih fresh dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu ini kemudian memang ada niatan lillahi ta'ala, maka ibadah atau maka adat atau tradisi mandi yang asalnya adalah sesuatu yang sifatnya tradisional, sesuatu yang sifatnya repetitif tiap hari berulang-ulang, tidak ada spirit ibadahnya, maksudnya sesuatu yang mubah, mubah secara zat, maka dia menjadi ibadah. Maka dia menjadi ibadah dan bernilai pahala, alhamdulillah. Jadi seringkali hal-hal yang sifatnya mubah itu memang fleksibel secara hukum, dia bisa dicocokkan dengan maksudnya, dengan niatnya. Kalau niatnya untuk ibadah, maka alhamdulillah bernilai pahala ibadah. وَهَذِهِ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي تُوْجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ. Dan niat inilah ya, yang ditemukan banyak sekali di kalam-kalam para fuqaha. Fuqaha ini ahli fiqih. Fuqaha ini ahli fiqih. Yaitu mereka yang membahas tentang amalan-amalan fiqih, tentang ibadah, tentang muamalah dan seterusnya. Di kitab-kitab mereka, mereka seringkali membicarakan niat dari sisi fungsinya. Kita ulang, para ahli fiqih, mereka berarti adalah spesialis di bidang fiqih. Seperti masalah ibadah, muamalah, jinayah, ahwal syakhsiyah, dan seterusnya. Jihad, dan seterusnya. Para ahli fiqih ini lebih meninjau ke sisi fungsi dari niat itu sendiri terhadap amalan atau ritual ibadah. Itu adalah yang biasa dibicarakan oleh para ahli fiqih. Tadi itu yang pertama, yaitu fungsi niat. Apa fungsi niat? Yaitu membedakan antara ibadah sebagian dengan sebagian lainnya. Yang kedua, membedakan ibadah daripada adat atau tradisi semata. Kita lanjutkan makna tsani. Yang kedua sekarang, pembahasan masih berkisar dengan niat secara istilah. Kalau tadi lebih dekat kepada fungsi, ya, kalau sekarang lebih dekat kepada zat tujuan, ya mungkin niat itu sendiri. Bima'na tamyizil maqsudi bil amal. Niat itu adalah tamyizil maqsudi bil amal. Sebenarnya ini tujuan, berkaitan dengan tujuan. Membedakan maksud dengan amalan tersebut. Jadi bisa dikatakan ini juga fungsi. Fungsi niat itu atau efek niat itu adalah untuk membedakan tujuan beramal itu. Dan hal ini juga tidak kalah pentingnya dengan yang pertama tadi. Bahkan hal yang seperti ini berkaitan dengan ikhlas dan juga kesyirikan. Berkaitan dengan asasnya agama Islam. Berkaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi niat di sini tamyiz al-maqsud bil amal, membedakan maksud dengan amalan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, "Wa hal huwa Allahu wahdahu la syarika lah am ghairuh? Am illah wa ghairuh?" Nah, dari sini membedakan tujuan amalan, apakah maksud dan tujuan amalan tersebut adalah Allah wahdahu la syarika lah, yaitu hanya Allah saja tanpa ada persekutuan, am ghairu, atau malah tujuannya murni kepada selain Allah, amillahu wa ghairu, atau tujuannya terbagi untuk Allah dan untuk selain Allah. Ini kan ada tiga kondisi. Tiga kondisi yang global, yaitu ada orang yang memang niatnya murni karena Allah. Jadi tidak melihat sama sekali sisi dunia untuk dituju, sama sekali. Jadi pure, murni karena Allah Ta'ala. Kondisi kedua, amghairuh, yaitu seseorang meniatkan murni kepada selain Allah. Dan amalan yang dilakukan adalah amalan yang ukhrawi, amalan yang ditujukan seharusnya hanya untuk Allah. Amillahu wa ghairuh. Atau tujuannya ini terbagi. Dia memang ada tujuan ubudiyah kepada Allah, namun dia juga tidak lupa untuk meniatkan mendapatkan bagian dari dunia. Sebenarnya masalah ini ada rincian lagi untuk yang ketiga, tapi kita teruskan dulu. Wa hadhihi an-niyyatu hiya allati yatakallamu fiha al-'arifuna fi kutubihim fi kalamihim 'ala al-ikhlasi wa tawabi'ihi. وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. Dan niat ini, وهذه النية, niat ini itu adalah التي يتكلم فيها العارفون, yang orang-orang arif. Nah, di sini maksudnya orang-orang arif adalah arifun billah, orang yang mengenal Allah, orang yang memiliki ma'rifatullah. Sebenarnya istilah ini adalah istilah dari sebagian kalangan sufiyah, ma'rifatullah dan semacamnya. Namun tidak masalah untuk istilah ini, karena para ulama yang mereka bermanhaj salaf pun mereka memakainya tapi tanpa diselewengkan maknanya, yaitu orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, mengenal asma dan sifatnya, beramal dengan konsekuensi dari pengetahuan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang disebut arifuna billah. Jadi tingkat ma'rifat ini bukan sebagaimana yang dimaksud oleh sebagian dari kaum sufiyah, bahwasanya ketika mencapai tingkat ma'rifat, bahkan ada yang beranggapan bahwasanya mereka bisa bersatu dengan Rabbnya, na'udzubillah, dengan kalam tersebut atau keyakinan tersebut. Niat ini, ya, niat dari segi kecondongan tauhid atau syirik, itu yang dibahas oleh orang-orang yang arifun, yaitu orang-orang yang mereka banyak berkonsentrasi dalam masalah tauhid dan tazkiyatun nufus. Ya, orang-orang yang mereka banyak berbicara dan berkecimpung dalam masalah tauhid, akidah dan tazkiyatun nufus, maka mereka akan lebih sering membahas masalah niat, apakah ikhlas atau tidak, dibandingkan dengan fungsi niat tadi yang pertama kita bahas, yaitu membedakan antara ibadah dengan ibadah atau ibadah dengan adat. Jadi di sini ada dua corong. Yang corong pertama, corong yang sering diguluti oleh para ahli fikih. Corong yang kedua, corong yang sering diguluti oleh para ahli dalam masalah akidah, tauhid dan tazkiyatun nufus. Dan ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, bahwasanya masail tazkiyatun nufus, hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, itu tak akan pernah lepas dari yang namanya pembahasan akidah atau tauhid. Sehingga ketika misalnya kita mencari kajian tentang tazkiyatun nufus, maka jangan pernah ikut kajian dari asatidzah yang ada koreksi sedikit di masalah akidahnya. Kenapa? Karena tazkiyatun nufus itu pembersihan diri, pembersihan qalbu. Dan ketika disebut pembersihan qalbu, maka berarti pembersihan akidah juga. Maksudnya pembagusan akidah dari syubhat dan dari hal-hal yang menyimpang dari keyakinan. Oleh karena itu, perhatikan kalau memang kita ingin mencari kajian-kajian tazkiyatun nufuz, maka hadirilah kajian-kajian dari asatidzah ahlu sunnah yang mereka memiliki pengetahuan dalam masalah akidah yang sahihah sesuai dengan manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi sini niat yang dibicarakan oleh orang-orang yang lebih fokus ke masalah akidah dan tazkiyatun nufus di kitab-kitab mereka, fi kalamihim, dan juga di kalam mereka, alal ikhlasi wa tawabi'ih, terhadap permasalahan atau tema ikhlas dan hal-hal yang berkaitan, yang ikut kepada keikhlasan tersebut. Ketahuilah bahwasanya Keikhlasan memiliki banyak tawabi', yaitu hal-hal yang sifatnya konsekuensi dari keikhlasan tersebut. Bahwasanya orang yang ikhlas, dia akan, Allahu a'lam, dia akan diberikan rizki istiqamah. Ya, orang yang ikhlas, dia akan diberikan rizki istiqamah dan dia akan diberikan rizki insyirah as-sadr, yaitu lapang dada ketika memang amalannya itu dicerca, dihina, dihentikan, dan seterusnya. Ya. Jadi memang namanya ikhlas itu pasti ada konsekuensi baiknya, dan mungkin kadang-kadang secara duniawi akan ada konsekuensi yang zahirnya buruk. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertauhid dan tidak akan menyia-nyiakan ketauhidan seseorang terhadapnya. Jadi wahia allati tujadu katsira fi kalami salaf al-mutaqaddimin. Pembahasan niat ini, yaitu niat yang dimaksud ada tujuan hanya kepada Allah taala, itu ditemukan banyak dari kalam as-salaf al-mutaqaddimin. Di kalam as-salaf al-mutaqaddimin, kalangan salaf, mereka sangat lebih memperhatikan masalah tauhid dibandingkan selainnya dari ilmu syar'i. Bukan bermaksud untuk meremehkan ilmu lainnya dari ilmu syar'i, tetapi ketika segala cabang ilmu syar'i telah kita pelajari dengan basic akidah yang rapuh, maka bisa dikatakan hampir saja atau bahkan mungkin sia-sia segala ilmu yang kita pelajari. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan kepada kaum masyarakat Yaman, yaitu tentang tauhid terlebih dahulu, kemudian tentang salat. Adapun pada masa sekarang, ketika orang-orang semua banyak yang masuk Islam atau banyak yang memang sudah menjadi Islam di negeri kita yang tercinta ini, maka tentu kita ajarkan tauhid sambil kita ajarkan sholat. Kenapa? Karena mereka sudah Muslim. Tinggal mereka dipoles aja. Kita semua dipoles aja bagaimana akidahnya selamat. Karena memang akidah yang ghair sahihah, akidah yang fasidah, yang rusak masih berjangkitan di tubuh kaum Muslimin di tanah air yang kita cintai ini. Dan kita mencintai tanah air bukan karena sekadar tanah air, melainkan karena memang kita punya komunikasi dengan saudara, teman-teman, tetangga, orang-orang negeri kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negeri ini, pemerintahannya dan rakyatnya, Allahumma amin. Jadi tadi di kalam salaf al-mutaqaddimin, salaf yaitu orang-orang yang telah lalu. Yang disebut salaf biasanya adalah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Adapun al-mutaqaddimin, kalau secara bahasa maknanya adalah sesuatu orang-orang yang telah berlalu di awal-awal kemunculan Islam. Tapi dalam kitab-kitab secara tradisi, mutaqaddimin dimaknai dengan siapapun dari ulama di era sebelum 5 Hijriah. Mungkin pada akhir 4 Hijriah, maka itu masih termasuk mutaqaddimin. Adapun setelahnya, ya setelah 5 Hijriah misalnya, atau ketika 5 Hijriah dan setelahnya, maka itu termasuk era mutaakhirin. Jadi wallahu alam, dalam kalangan ahlu hadis disebutkan bahwasanya mutaqaddimin itu berakhir pada era Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 470 sekian atau 480 sekian, saya tidak ingat. Ala kulli hal, itu di abad ke-5 Hijriah. Kita lanjutkan kembali permasalahan berkaitan masih dengan niat, pengenalan tentang niat. Dikatakan oleh Ibn Rajab dalam kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam, "Wa niyatu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummati innama yuradu biha hadzal ma'na ats-tsani ghaliba." Niat di dalam sabda-sabda Nabi, ya kita tahu di dalam sabda-sabda Nabi kadang-kadang dituturkan an-niyah, lafal niat, perniatan, dan juga di kalam salafil ummah, yaitu di kalam para salaf. Innama yuradu biha hadzal ma'na tsani ghaliba. Pada umumnya yang dimaksud adalah makna yang kedua ini, yaitu niat yang berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan tauhid, bukan yang dimaksud adalah perkara fungsinya, yaitu pembedaan antara ibadah satu sama lainnya dan juga pembedaan antara ibadah dengan adat. Bukan. seringkali di ya mayoritasnya di kalam Nabi dan di kalamnya para salaf itu bermakna menjurus kepada tauhid. Fahiya hina idzin bima'na al-iradah. Maka kalau begitu niat di sini biasanya dimaknai sebagai iradah, yaitu kemauan. Ketahuilah untuk masalah iradah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu modal di kalbu kita yang bernama iradah. Iradah itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Hanya mengerikannya, iradah ini, yaitu keinginan atau kemauan, itu ternyata bukanlah perkara yang sia-sia, melainkan segala iradah itu pun akan ada hisabnya, yaitu akan ada hitungannya nanti. Ya, kemauan itu akan ada hitungannya. Mungkin kalau kemauannya adalah kemauan buruk, maka belum terhitung sebagai dosa, kecuali kalau dia sudah memulai menginjakkan atau memulai menggerakkan tubuhnya menuju tujuan buruknya. Kata Ibnu Rajab, walidzalika yu'abbaru 'anha bilafdhil iradati fil Qur'an katsira. Oleh karena itu ditakbirkan, diungkapkan ya dengan kata iradah di Al-Qur'an sangat banyak. Kita akan membacakan beberapa ayat ini bahwasanya di Al-Qur'an niat itu seringkali dilafalkan atau diungkap dengan lafal iradah, bukan dengan lafal niat. Contoh misalnya di firman Allah ayat 152 surat Ali Imran, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Minkum, di antara kalian atau sebagian dari kalian, man, ada yang yuridu dunya, yaitu menginginkan dunia. Coba di sini lihat, yuridu dunya, yaitu iradah. Iradah kepada dunia. Mengincar dunia, mencari dunia. Berarti meniatkan perbuatannya untuk mendapatkan bonafit duniawi. Wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Coba di sini lihat, yuridul akhirah, menginginkan berarti meniatkan demi akhirat. Meniatkan demi akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kalian ada yang pengennya cuma dunia tok lah kan. Ada yang pengennya alhamdulillah syukurnya akhirat benar-benar. Walaupun di ayat lain tentu atau wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan ya nasib bagian kamu dari dunia ya. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ya kita meniatkan amalan ibadah untuk akhirat, tetapi jangan juga kita kemudian meninggalkan dunia, ya maksudnya kebutuhan kita di dunia ini, dan menelantarkan kewajiban bernafkah, menafkahkan anak dan istri disebabkan mencari akhirat. Justru dunia ini sebagai pijakan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan akhirat yang baik. Juga di antara ayat ya yang Allah Ta'ala mengungkapkan niat dengan lafal iradah itu di surat Asy-Syura ayat 20, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan, di sini harth itu seperti dia pertanian ya, kalau misalnya diterjemahkan depak itu di sini keuntungan, harth itu keuntungan. Jadi harth itu sebenarnya semacam dia panen keuntungan akhirat, nazid lahu. Barang siapa pengen panen di akhiratnya nanti, nazid lahu fi harthih, kami akan menambahkan panennya dia, keuntungan itu baginya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ikhwah dan akhwat sekalian menginginkan akhirat, ya dari amalan-amalannya, dari sedekahnya, dari senyumnya, dari mencari ilmunya, dari sholatnya, dari puasanya, dan seterusnya, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Bukankah kita tahu bahwasanya jika seseorang, kata Rasulullah SAW, kalau misalnya seseorang memperbagus Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mudha'afatul ajr, yaitu memberikan kelipat gandaan pahala. Ada yang sampai 10 saja dan memang asalnya 10. Jadi jika amal kebaikan kita Allah taala ganjari lipatkan 10 pada asalnya. Kemudian Allah taala akan mentad'if atau memberikan mudha'afah, yaitu kelipat gandaan yang hanya Dialah yang tahu dengan rahmatnya, ya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang memang kepenginnya keuntungan duniawi semata, maka kita kasih. Coba lihat, kita kasih. Allah kasih keuntungan dunia ini. Dan memang banyak orang-orang yang telah Allah kasih keuntungan dunia karena mereka pengin. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidaklah akan mendapatkan bagian di akhirat, na'udzubillah. Ini berkaitan dengan niatan. Tujuan hidup, ya, tujuan dari amal, maksud dari amal, niatan demi niatan, apa yang dia inginkan dari itu, maka Allah Ta'ala akan kasih. Mau akhirat, Allah kasih dan lipat gandakan pahala nanti buat akhirat. Tapi memang nanti kita tidak bisa melihat apa yang akan kita hasilkan di akhirat. Dan bahkan kita sendiri tidak tahu bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Memang kalau Allah Ta'ala memberikan suatu hadiah, itu seringkali memang tidak diketahui oleh kita. Ya. Wa amma ma warada fi sunnah wa kalami salaf min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah fa katsirun jidda. Adapun yang terwiridkan di sunnah, yang tercantum di dalam as-sunnah dan kalam-kalam salaf dari pemaknaan makna ini dengan niat, yaitu niat adalah iradah, maka banyak sekali. Wa min dzalika haditsu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yub'atsu an-nasu 'ala niyyatihim. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan kembali berdasarkan niat-niat mereka. Maksudnya apa? Manusia boleh jadi mati dalam keadaan zahirnya beribadah, tapi ketika dibangkitkan, ya, maka dia dibangkitkan sesuai dengan kadar niatnya. Apakah niatnya benar ibadah atau tidak, maka akan kelihatan nanti. Makanya benar bahwasanya setiap yang nanti akan dibangkitkan itu akan dibangkitkan dengan kondisi atau posisi dia mati. Ketika dia mati dalam bermaksiat, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kalau dia misalnya mati masih dalam mengantongi uang riba dan perutnya masih di dalamnya banyak memakan harta riba atau hasil dari riba, maka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan syaitan. Na'udzubillah. Wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa utita 'alayha. Di sini apa? Illa uthibta 'alayha, ya. Illa uthibta 'alayha hatta al-luqmata taj'alaha fi fi imra'atik. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidaklah menginfakkan, menafkahkan suatu nafkah yang dimana dengan itu engkau mencari wajah Allah. Nafkah mencari wajah Allah, pasti engkau akan diberikan pahala karenanya, wahai para lelaki. Hatta luqmata taj'aluha fi fi imratik. Sampai-sampai suapan makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Ya, mungkin kita memang tidak akan menyuap, mungkin enggak semua suami ya menyuap istrinya dengan sendok misalnya. Enggak mesti. Maksudnya ini adalah sekecil apapun dari nasi yang diberikan, yang dimanfaatkan oleh istri dan anak kita, maka sesungguhnya itu ada ganjaran pahalanya, masya Allah. Makanan bayi, ya, biaya sekolah anak kita, itu semua ada ganjarannya. Maka berbahagialah wahai para suami, dan juga berbahagialah wahai para istri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberkahi seseorang dalam pernikahannya yang sah. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan insyaallah taala dengan pernikahan tersebut. Allahumma amin. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam. Dan sahabat Ismail Radio, kini kita memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan ini. Kami persilakan untuk saat ini di 0218499 4343 atau 0218497 0055 ataupun di 0852627747474 beserta SMS atau WhatsApp. Kami ulangi sekali lagi, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab di 0218499 4343 atau 0218497 0055 atau di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852627747474. Ya, atau mungkin kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz. Tapi kesimpulan dari semua ini adalah bahwasanya dalam ranah ilmu syariah itu ada tentang berkaitan dengan batin dan ada juga berkaitan dengan zahir. Kalau berkaitan dengan batin itu lebih condong ke masalah akidah. Kalau berkaitan dengan zahir itu lebih condong ke masalah fiqhiyah. Ya. Nah, untuk masalah akidah ini ternyata hadis ini memiliki peran yang penting dalamnya. Bahkan perannya sangat vital. Yaitu bahwasanya niat itu wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, diinginkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini masuk ke dalam perkara akidah dan ini menjadi salah satu basic dalam Islam, berkaitan erat dengan tauhid. Kemudian dalam masalah fiqhiyah, ternyata hadis innamal a'malu binniyat ini juga memiliki peran penting yang sangat vital dalam masalah fiqhiyah tadi. Sehingga amalan-amalan fiqih dari salat, dari wudu, bahkan dari salat, kemudian zakat sampai zikir-zikir dan seterusnya, itu semua membutuhkan niat yang salihah, niat yang benar, dan juga membutuhkan juga di sini tamyiz, yaitu pembedaan antara amalan ini dengan amalan itu, ibadah ini dengan ibadah itu. Apakah ini ibadah atau hanya sekadar tradisi? Ya, dan juga kita memiliki generasi terbaik, yaitu kaum salaf, yang mana mereka itu memiliki sejumlah kalam yang emas yang sampai sekarang masih melegenda di hati kita masing-masing. Mereka seringkali menyebutkan dan karena memang mereka berkonsentrasi sangat dalam masalah hati, ya, masalah niat, maka banyak mereka menuturkan beberapa faedah berkaitan dengan tauhid, niat, tazkiyatun nufus. Dan yang dimaksud dari mereka niat di sini adalah niat dalam corong makna akidah atau tauhid seringkali, ya, bukan dalam masalah fiqhiyah biasanya, tentang tamyizul ibadah anil ibadat dan tamyizul ibadah anil adat. Ya, cukup sekian kalau misalnya kesimpulannya. Jazakallah khairan Ustaz atas kesimpulannya dan mungkin sekaligus penutupan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kelanjutannya dari kitab Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan di Mukhtasar oleh Syekh Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazid. Anda bisa ikuti di pekan datang hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam program acara Mutiara Iman. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran. Kami tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.